sebelumnya. Kita telah masuk ke penjelasan syarih Allah tentang fi'il-fi'il dan fi'il dan jenis-jenisnya, macam-macamnya, dan sebagian hukum-hukumnya. Lanjutkan penjelasan beliau masih tentang hukum-hukum fi'il. Qala syarih, qala mu'allif asy-syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid Allah Ta'ala, wa hukmu fi'il amr, hukum fi'il amr. Selesai ini? Selesai. Ini terakhir? Masih mudore. Ada tandanya? Ini sudah juga. Sudah catatan. Al-binau 'ala ma ijzam bihi mudhari', mabni sesuai dengan tanda jazm mudhari'nya. Mabni sesuai dengan tanda jazm mudhari'nya. Jika mudhari' majzum dengan sukun, dia al-bina nasukun. Apabila mudhari'nya majzum bihadfin nun, maka dia majzum 'an hadfin nun. Apabila mudhari'nya majzum bihadfi harfin 'illah, maka dia juga mabni 'ala hadza harfin 'illah. Fa in kana mudhari'u sahih al-akhir yujzam bisukun. Apabila mudhari'nya sahih al-akhir, maka majzum dengan sukun. Kana al-amru mabniyan 'ala sukun, maka fil amr yang dibentuk darinya juga mabni 'ala sukun. Nah, telah lewat sebelumnya cara membentuk fi'il amr, membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'. Caranya bagaimana? Dan bila huruf ketiga, maka unsur-unsurnya disamakan dengan huruf ketiga dan kemudian disukun fi'il terakhirnya bila sahih al-akhir. Sekali lagi, bila cara membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'. Bila huruf ketiganya di dhammah, maka hamzah wasal menjadi dhammah. Kemudian bila dia sahih al-akhir, maka dia sukun huruf terakhirnya. Bila huruf yang fi'il muridnya, huruf yang ketiganya fathah atau kasrah, maka hamzah wasal menjadi kasrah. Terus bila sahih al-akhir, maka dia sukun huruf terakhir. Bila akhir, dia buang. Nah, cara membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari', membuat fi'il amr dilihat fi'il mudhari'nya, kemudian dibuang huruf mudhari'ahnya. Misalnya yaktubu, kita ingin membentuk fi'il amr dari yaktubu, huruf mudhari'ahnya dibuang, yaitu ya'nya dibuang, dan disukun akhirnya, dari jazm akhirnya. Setelah kita lihat huruf pertama, setelah dibuang huruf mudhari, apakah berharokat atau sukun? Setelah dibuang huruf mudhari'ahnya, jadi ana itu, apakah itu hamzah, ya, nun, atau ta? Dilihat apakah berharokat ataukah tidak. Jika berharokat, maka sudah selesai. Misalnya qatala yuqatilu, qatil. Tadah roja, ya tadah roju. Tadah roju. Tadah roju. Adapun jika setelah dibuang huruf mudhari'ahnya, huruf pertama sukun, sementara Arab tidak bisa memulai kalimat dengan sukun. Tidak mulai dengan sukun dan tidak berhenti kecuali dengan sukun. Maka dibutuhkan didatangkan hamzah wasl agar bisa diucapkan. Hamzah wasl harokatnya apa? Diberikan harokat apa? Dhamma, fathah, atau kasrah? Dilihat huruf tiganya. atau dilihat apa ain fiilnya, nah, dilihat ain harokat ain fiilnya. Bila ain fiilnya harokatnya dhamma, hamzah wasalnya diberikan harokat dhamma. Seperti dakhala yadkhulu udkhul, kharaja yakhruju ukhruj. Dan bila ain mudhari'nya ain fiilnya afwan, bila ain fiilnya harokatnya fathah atau kasrah, maka hamzah wasalnya diberikan harokat kasrahnya. Bila ain fiilnya harokatnya kasrah atau fathah, diberikan harokat kasrah. Kenapa bila ainnya fathah tidak diberikan harokat fathah juga? Sebagaimana ketika ainnya harokat dhamma, ainnya kasrah, hamzah wasalnya kasrah, ainnya fathah, kenapa enggak juga di fathah hamzah wasalnya? Karena kalau di fathah akan tersamar antara mudhari dengan amr. Misalnya fathah yaftahu. Yaftahu. Bila amarnya apa? Iftah. Nah, seandainya aftah tersamar. Ini fi'il amar atau fi'il mudhari, mudhari mutakallim. Karena ana aftah. Ana aftah. Nah, ikhwan fil din, assalamualaikum. Rahiman wa rahimakumullah. Ya bila fi'il mudhari' majzum dan sukun, ya bila san akhir wa lam yatasim bi syai', maka fil amalan juga mabni 'ala sukun. Wa hadha sukun imma zahir wa imma muqaddar. Sukun ini ada yang zahir, ada yang muqaddar. Apa itu zahir? Hendak apa yang maksudnya zahir? Nah, muqaddar. Nah, barakallahu fiik. Fasukun adh-dhahir lahu mawdi'an, sukun dhahir di dua tempat. Ahaduhuma an yakuna sahih al-akhir wa lam yattasim bi syai'. Yang pertama sahih al-akhir wa lam yattasim bi syai'. Lewat kemarin mal murad bi syai'una, dak. Wa lam yattasim bi syai'. Mal murad bi syai'una? Tasarabi nun nisa. Lam yatasim bi syai'una yashmal khamsata umur, khamsata asya, nunul taukid, nunul inat, alifut tathniyah, wawul jima'ah, wa ya'ul mu'annath al-mukhatabah. Hadal modul awal, ini tempat yang pertama. Nabini ala sukun fil amr, abila fi'in adalah fi'il sa'il akhir wa lam yatasim bi syai'. Wathani tempat yang kedua, antatasila bi nunu niswah, bersama dengan nun niswah. Kemudian jemaah nisa, apakah hunna atau antunna? Adam kalau fi'il amr khusus untuk apa? Antunna ya. Amr hanya perintah untuk khatab. Anta antum antum anti antum antunna. Adapun fi'il mudhari', adapun untuk ghaib tidak ada sifat amrnya. Namun jika ingin memerintah ghaib dengan fi'il mudhari, dimasukkan badan lamul amr. Misalnya liyadhhab aliyun, liyajlis waladun. Adapun sighah amrnya hanya khusus untuk khatab. Anta antuma antum, anti antuma antum. Nah, contohnya idrib waqtu. Ini contoh untuk sahil akhir wa namin tasim bi syaih. Maka dhalika namin juga idribna waktubna ma'lisna di ila nun niswah, disandarkan ke nun niswah. Wa amma sukunun muqaddaru falahu maudi'un wahid. Adapun sukun muqaddar tempatnya satu, memiliki satu tempat. Wa huwa anta tasila bi nun tawkid khafifatan aw thaqilah, bersambung dengan nun tawkid baik yang khafifah ataupun yang thaqilah. Khafifah yang tidak di tasydid, thaqilah yang di tasydid. Nah, contohnya ya buriban, waktuban. Ini contoh bersama dengan nun taukid, thaqilah atau khafifah? Khafifah. Khafifah. Nahwu wa nahwu yadribanna waktubanna. Contoh bersama dengan nun taukid ats-tsaqilah. Kedua-duanya nah baik. Bersama dengan nun taukid khafifah atau tsaqilah. Semuanya mabni ala sukunil qaddar. Kemudian wa in kana mudhari'u mu'tamil akhir. Ya, di sini mu'alif menyebutkan mabni ala sukunin qaddar. Sebagian ada yang langsung mengiramnya secara zahir mabni ala fath. Jika bersama dengan nun taukid al mubasyir fi'il i'rab dengan mabni ala al fath ala al fath. Bagi fi'il mudhari' atau fi'il amr. Jika bersama dengan taukid al mubasyirah mabni ala al fath. Ada nun alif di sini asyari mabni ala fath. Sebenarnya apa enggak? Pendapat dari saya. Ini mengatakannya kenapa? Apa? Karena apa sih? Dapat dari yang bersama dengan non taukid kayaknya. Istighfar gitu. Apa? Istighfar atau misalnya selit isal lebih non taukid. Adapun yang di sebenarnya syar berarti di sini misalnya idriban mabniun ala nasukunil muqaddar bi tisali binun taukid al khafifah idribanna mabniun ala sukunil muqaddar bi tisali binun taukid al thaqilah. Adapun i'rab yang lainnya yang hukumnya secara zahir mabni ala al fath bi tisali binun taukid khafifah aw thaqilah. Tinggal mana yang mudah antum? Soalnya enggak berubah maknanya. Baik di i'rab mabni ala sukunil muqaddar al fath tidak merubah, tidak berbeda maknanya. Wa in kana mudhari mu'tal akhiran, sebagian ulama ana menasihatkan dalam sebenarnya Syekh Ibnu Utsaimin dalam khilaf masalah nahwu ambil yang gampang-gampang yang mudah. Khilaf dalam masalah fikih ambil yang lebih hati-hati. Kemudian wa in kana mudhari'an mu'tal akhir fa huwa yujzamu bi hadhihi harfin illah. Apabila mudhari'nya mu'tal akhir, akhirnya adalah huruf illah al waw aw al ya al alif, maka majzum dengan membuang huruf illahnya. Fal amru minhu yubna 'ala hadhihi, maka fil amri juga yang terbentuk dari fi'il mudhari' mu'tal akhir, maka juga membeni ala hadfah bin illah sebagaimana mudhari'nya. Nah, contohnya ud'u waqdi was'a. Ud'u membeni ala hadfah bin illah. Yang terbuang jenis huruf illahnya apa? Al-waw. Nah, dhammah menunjukkan waw. Waqdi yang terbuang apa? Ya. Ya, nah, kasrah menunjukkan ya. Was'a terbuang apa? Alif. Nah, fathah menunjukkan alif. Wa in kana mudhari'u min al-af'al al-khamsah, dan abila fi al-mudhari'nya termasuk dari al-af'al al-khamsah idza tasala bi alif al-ithnain aw al-jama'a aw ya'lam annaka al-mukhataba al-af'al al-khamsah apa dikatakan al-amthiyatul khamsah fa huwa yujzamu bi hadfin nun, maka fi al-mudhari' seperti ini majzum dengan buang nunnya. Fal amru min ibna ala hadf, maka fi al-amr dari fi'il seperti ini juga mabni ala hadfin nun sebagaimana mudhari'nya. Mudhari'nya majzum bi hadfin nun, maka amarnya juga mabni ala hadfin nun. Nah, contohnya uktuba waktubun waktubi. Ya, uktuba yang i'rabnya misalnya uktuba fil amr mabniun ala hadfin nun. demikian juga uktubu uktubi. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini hukum fil amr. Fil amr selamanya mabni, selamanya mabni sebagaimana fi'il madhi. Adapun binanya, ada berapa macam keadaan binanya? Sebenarnya mu'alif di sini ada tiga. Mu'alif sebutkan adalah syarih menyebutnya ada tiga bina fil amr. Yang pertama al-bina ala sukun, ada yang sukun zahir, ada yang sukun qaddar. Sukun zahir idza kana sal akhir wa lam yatasal bi syai wa idza tasala bihi nun niswah. Sukun muqaddar idza tasala bihi nun taukid khafifah kanat aw thaqilah. Yang kedua mabni ala hadfi harfil illah, mabni ala hadfil akhir idza kana mu'talan akhir. Yang ketiga mabni ala hadfin nun idza kana min al af'ali khamsah idza tasala bihi alif tathniyah aw wawul jamaah aw ya'ul mu'annathah al-mukhaqabah. Kemudian berikutnya wal fi'il mudhari', adapun fi'il mudhari' alamatuhu an yakuna fi awalihi harfa za'idin min arba'ati ahruf. Tanda fi'il mudhari' di awalnya ada huruf tambahan dari 4 huruf. Di awalnya harus ada huruf tambahan dari 4 huruf, satu dari 4 huruf. Ya jama' ya jama'uha qauluka, terkumpul dalam ucapanmu anaitu. Au qauluka na'aitu. Au qauluka ataina. Au qauluka na'ti. Nah, ini lafal-lafal yang menggabungkan 4 huruf mudhari', huruf-huruf tambahan, huruf-huruf mudhari'. Hamzah, nun, ya, ta. Ana itu artinya apa? Tiga. Ana itu artinya? Tiga. Nah, adraktu. Na'a itu? Menjauh. Nah, ataina? Nah, mereka datang. Na'ti? Kami datang. Di fi'il mudhari' di awalnya harus ada salah satu dari 4 huruf ini. Apa itu hamzah, nun, ya atau ha. Nah. Fal hamzatu lil mutakallim. Hamzah menunjukkan mutakallim. Mudzakkaran kana aw muannatsan, baik mudzakkar ataupun muannats. Nah, contohnya afhamu. Wan nunu lil mutakallimi alladhi yu'azzimu nafsahu aw lil mutakallimi alladhi yakunu ma'ahu ghayruh. Adapun nun untuk mutakallim yang memuliakan dirinya jika dia sendirian, dia menggunakan nun. Nahnu, najlisu, naqra'u, na'ti, seterusnya, maka menunjukkan apa? Mutakallim mu'azzim nafsah. Adapun jika dia bersama teman yang lainnya, bukan sendirian, dua orang terlebih, maka bermakna mutakallim alladhi ma'ahu ghayruhu. Nah, contohnya nafhamu. Contoh dalam ayat misalnya inna anzalnahu, semuanya kami menurunkan. Apakah berarti Tuhan lebih dari satu? Sembahan bersatu karena dengan menggunakan dhamir jamak nahnu, semuanya kami menurunkan Al-Qur'an. Tidak, di sini non menunjukkan apa? Takallim ma'udzim nafsahna. Sedangkan ayat yang lainnya kul huwallahu ahad, Allah Maha Esa satu. Tidak berbilang. Kemudian wal ya'ul ghaib, ya untuk ghaib, orang ketiga hadir. Nah, contohnya yaqumu wa ta'lim mukhatab bil ghaib, adapun ta untuk mukhatab atau ghaibah. Nah, contohnya anta tafhamu ya Muhammadu wajibaka. Nah, tafhamu Zainabu wajibaha. Ini penggunaan atau makna-makna huruf mudhari'. Hamzah bil mutakallim wahdah, baik mudzakkar ataupun muannats, laki-laki ataupun perempuan. Orang yang pertama saya. Adapun nun mutakallim mu'azzim nafsah atau mutakallim ma'ahu ghayruhu. mutakallim sendirian yang memuliakan dirinya, atau mutakallim dengan yang lainnya, ada teman yang lain, dua orang atau lebih. Adapun ya untuk al-ghaib, mudzakkar ghaib, demikian juga untuk muannats juga jamak ghaibat, misalnya hunna, hunna yajlisna, hunna yaktubna, huwa huma hum, hunna ini menggunakan ya. Adapun ta untuk mukhatab dan ghaibah, mukhatab dan ghaibah, anta antum antum, anti antum antunna, ya huma menggunakan ta. Fa illam takun hadhihi al-huruf zaidatan bal kanat min asl al-fi'l. Apabila huruf-huruf ini bukan huruf tambahan akan tapi dari asal fi'ilnya yang sudah ada. Nah contohnya akala. Akala. Nah. Wa naqala, naqala. Nah, menukil, memindahkan. Wa tafala. Ya na. Alain. Nah, sudah masak manen. Manen yang saya. Ini hamzah, di awal ini hamzah nun ta ya. Tapi bukan tambahan asmi dari fi'ilnya. Au kana al-harfu zaidan, atau hurufnya tambahan, lakinn laysa lid-dalalati 'ala al-ma'na alladhi dzakarna, karena tidak menunjukkan makna yang telah kami sebutkan. Nah contohnya akrama wa taqaddama. Akrama artinya apa? Dimuliakan. Taqaddama apa? Dahulukan. Qaddama. Qaddama. Kalau taqaddama salim. Sudah lewat taqaddama. Telah lewat. Telah lewat. Dahulukan qaddama yuqaddim. Taqaddim. Taqaddama lain taqaddam sudah lewat. Kalau yang soal yang sebelum hissah dari qadima dimaknakan hissah pelajaran yang selanjutnya. Lain lagi itu dari thulatsi. Itu dari thulatsi. Si isim fa'al dari thulatsi. Ini apa? Ini khumasi. Afa'ala. Yang bedakan di iya bilang. Qadim itu dari kata qadim. Sama asal asal katanya sama. Qaf dal mim. Tapi di mana kan asalnya? Sesuai siap kalamnya. Taqaddama maknanya telah lewat. Sudah pernah lewat. Taqaddama. Kalau fi'il apa? Fi'il madinya. Kalau fi'il amrnya taqaddam ya, maju maju. Taqaddam. Taqaddam. Maju. Silakan maju. Kalau fi'il madinya taqaddam yang sudah lewat toh. Ada berapa makna? Kadang satu kalimat yang sudah makna sesuai dengan siak. Nah, jika fi'ilnya seperti ini, anda awali dengan huruf salah satu empat huruf tadi itu hamzah, nun, ya, ta, tapi tidak menunjukkan makna yang telah disebutkan. Alif, apa hamzah tidak menunjukkan mutakallim, atau ta tidak menunjukkan mukhata atau ghaibah, maka ini apa? Kana al-fi'lu madhiyan la mudhari', ini fi'il madhi bukan fi'il mudhari'. Jadi yang tanda fi'il mudhari' diawali dengan salah satu empat huruf tadi dan menunjukkan makna-makna tertentu. Hamzah lil mutakallim, ya lil ghaib, ta khatab al ghaibah, nun mutakallim ma'adhi nafsah, mutakallim ma'adhi nafsah. Harus menunjukkan makna-makna ini. Kalau tidak menunjukkan makna-makna ini walaupun huruf tambahan, maka bukan fi'il mudhari', tapi fi'il madhi. Kemudian hukmul fi'il mudhari', hukum fi'il mudhari', hukmul fi'il mudhari', annahu mu'rabun ma lam tattasil bihi nunun tawkid fakilatan kanat aw khafifah. Hukum fi'il mudhari' mu'rab selama tidak bersambung dengan nun taukid, baik takil ataupun khafifah, aw nun niswah, apa bukan juga nun niswah. pada selain dua keadaan ini, maka fi'il mudhari mu'rab. Dia mabni hanya pada dua keadaan ini. Ketika bersambung dengan nun taukid atau bersambung dengan nun niswah. Fa in tasalat bihi nun taukid bunya ma'aha an fath. Apabila bersambung dengan nun taukid mabni di atas fathah. Nah, qaulidan contohnya seperti firman Allah taala, la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan ana syahid yang terakhir. Hah? Mana syahidnya? La yusjananna. Dari segi mana? Hai. Bersambung dengan nun taukid. Bersambung dengan nun taukid. Maka dia mabni ala al-fath. Mana lagi syahidnya? Wala yakuna. Dari segi apa? Itu isim atau fi'il dong? Ada tanwinnya. Wala yakunan. Di antara isim apa? Di antara tanda isim tanwin. Ini apa ini? Isim atau fi'il atau huruf? Ada tanwinnya. Fi'il. Fi'il. Ada tanwinnya? Bukannya tanwin tanda isim. Ansab apa? Tanda huruf setelahnya tasydid. Mim tasydid apa? Asalnya walayakunan. Walayakunanna. Bersambung dengan wala yakuna nun sitsat, tapi karena bersambung dengan apa? Sukun mim, mim sukun, sama dengan mim sukun, sehingga dia di dia apa kan? Tanwin isim, tanwin apa itu? Bukan tanda isim? Ansab pengganti nun taukid. Nun taukid. Sakila atau khafifa? Sakila. Khafifa. Afan, sakila. Benar ya, khafifa. Yang sakila yang di tasdid. Ahsan barakallahu fiik. Wala yakunan tanwin itu bukan tanda isim. Tapi di situ adalah asalnya ada nun taukid khaifan. Dalam penulisan mushaf tulis tanwin. Wala yakunan minas saghirin. Nah, syahidnya di sini dua, layusinana dan wala yakunan. Dua fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid. Yang pertama nun taukid sakila, yang kedua nun taukid khafifa. Maka kedua-duanya mabni 'alal fath. Nah, hendak syaratnya mabni al-fath ketika bersama dengan taukid, apa syaratnya? Sebelah belakangnya sama fil mudhari mabni al-fath ketika bersama dengan taukid, syaratnya apa? Karena tidak semua fil mudhari bersama dengan taukid mabni al-fath, ada syaratnya. Sebelahnya nah, mahasan syaratnya harus mubasyir, tidak ada pemisah antara fi'il dengan nun taukid. Kapan ada pemisah? Pemisahnya apa? Seperti alif ifnain, waul jema'ah, ya'al mu'anaf, ya'al mukhatabah. Maka dia tidak mabni, tetap mu'rob. Contohnya misalnya wala tattabi'ani wala yasuddunnaka fa imma tarayinna minal bashari. Di sini dia tetap mu'rab, tidak mabni. Misalnya wala tattabi'ani majzum dengan la nahyu 'ala jazmi ish wala tattabi'ani, tanda jazmnya apa? Naam, jazmi hadfun nun di anna min al af'ali al khamsah. Naam. Di syaratnya dia mudah al-fat bersambungnya harus mubasyiranan, langsung tanpa ada pemisah antara fi'il dengan taukidnya. Kemudian kata beliau, wa in tasala bainun niswah bunya ma'aha 'ala sukun. Apabila bersambung dengan nun niswah maka mabni 'ala sukun. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na. Dengan syahid haid. Dari segi mana syahidnya? Itu salat binunit taukid. Anak afwan binun miswah fayubna alas sukun. Mudhari bersama dengan miswah maka dia mabni alas sukun. Wa idza kana mu'raban fa huwa marfu'un ma lam yadhul 'ala nasin aw jazim. Apabila dia mu'rab maka dia marfu' selama tidak kemasukan amil nasi atau amil jazim. Yang merupakan fil mudhari apa? Indak yang merupakan fil mudhari sahil akhir. Yang merupakan fil mudhari apa? Apa amil? Sahil akhir atau mu'tal akhir atau apa? Yang merupakan fil mudhari. Apabila dia bersambung dengan dengan apa nuniswa? Apa? Tidak kemasukan amil. Tidak kemasukan, ada amilnya. Yang merupakan dia ada amilnya. Yang menasabkan juga ada amilnya. Yang menjazimkan ada amilnya. Apa amilnya? Apa? Apa yang merupakan fi'il mudhari? Ambilnya apa? Belakangnya? Indak? Ambil ma'nawi. Nah, ambil ma'nawi apa itu? Apa ambil ma'nawinya? Nah, maksudnya bantar kalau yang merupakan mudhari amil ma'nawi. Yang merupakan fi'il mudhari amil ma'nawi. Karena amil adalah di ada ma'nawi. Amil sendiri itu ma aujaba kauna akhir kalimah ala wajhin makhsus. Ma aujaba kauna akhir kalimah ala wajhin makhsus. Nah, ini disebut dengan amil. Ada amil amil rafa, amil nasab, amil jazm, amil jar. Yang merafakkan fi'il mudhari amil ma'nawi tajarruduhu minan nasbi wal jazim. Yang dikatakan mu'alif di sini, wa idza kana mu'raban fa huwa marfu' ma lam yadkhul 'ala nasbin aw jazim. Marfu' selama tidak kemasukan nasab amil jazim. Ya amil ma'nawi. Nah, contohnya yafhamu Muhammadun. Fa yafhamu fi'lun mudhari'un marfu'. Yatajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamat rafi dhammatan dhahirah. Indah, kenapa tanda rafa isinya dhamma dhahirah bukan dhamma muqaddarah? Iya, isim mufrad. Karena isim mufrad. Pertanyaannya dulu. yafhamu fi'il mudhari marfu. Oh, yafhamu. Jadi saya kira. Ala madhara Sandra fi al-mudhari. Nah, dia marfu dengan dhamma dhahirah karena dia fi mudhari san akhir wa lam yattasil bi syai. Wa Muhammadun, adapun Muhammad fa'il marfu' bi dhammati dhahirah. Fa'il marfu dengan dhamma dhahirah. Kenapa ada marfu dengan dhamma dhahirah di sini, Ndak? Kenapa marfu dengan dhamma dhahirah lafadz Muhammad? Isim dan isim mufrad. Kemudian keadaan berikutnya, keadaan fi'il mudhari'. Fa in dakhala 'ala nasibun nasabah. Apabila kamu masuk dengan amal nasab, maka menasabkan fi'il mudhari'. Nah, contohnya lan yakhiba mujtahid. Tidak akan sia-sia gagal orang yang sungguh-sungguh. Ana syahid anda yakhiba. Haid. Dari sisi mana syahidnya? Menghadap fathah kiri, artinya dimasuk dengan huruf lam. Nah, kemasukan amil nasab dan kedua apa mansub, mansub karena kemasukan lan. Falan harfu nafiin wa nasbin wa istiqbal. Lan huruf nafi, nasab dan istiqbal. Wa yakhiba fi'lun mudhari' mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Dan yakhiba adalah fi'il mudhari' mansub dengan lan dan tanda nasbnya adalah fathah adh-dhahirah. Mujtahidun fa'il marfu dan mujtahid adalah fa'il marfu' wa 'alamatu rafi'i dhammatu adh-dhahirah dan tanda rafa'i adalah dhammah dhahirah. Ini keadaan fi'il mudhari' mu'rab yang kedua, mansub apabila dimasukkan amil nasab. Nah, dan dakhala alaihi nasib. Wa in dakhala alaihi jazimun jazama. Dan apabila kemasukan amil jazm maka menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, contohnya lam yajza Ibrahim, Ibrahimu. Ibrahim tidak berkesah. Ndak ana syahid? Lam yajza. Hai. Kemasukan lam. Nah, masuk jizam majzum karena masukkan lam. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbi. Nafyin jelas ya huruf penafian, jazm jelas jazm mudhari. Qalbin balik merubah. Kan dia apa? Balik zaman mudhari yang tadinya hal atau istiqbal menjadi mudhi. Lamnya jiza Ibrahim kapan? Kapan terjadinya? Fil mudina, waktu yang telah lalu. Wa yajza fil mudhari majzum. Yajza fil mudhari majzum bila wa alamat jazmi sukun, tanda jazmi adalah sukun. Nah, li'annahu mana fil mudhari asal akhir wa lam yattasil bi syai. وإبراهيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إبراهيم adalah fa'il marfu, tanda rafa'nya dhamma dhahirah. Dan apa itu fa'il? Sehingga Ibrahim adalah fa'il marfu. Apa itu fa'il? Hah? Dikenai pekerjaan maf'ul bih berarti. Nah, isim marfu yang didahului fi'il menunjukkan dia yang melakukan perbuatan tersebut. Oke. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, ini pembahasan hukum-hukum fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Dari tiga jenis fi'il ini, dua mabni, satu yang mu'rab. madhi dan fil amr semuanya mabni. Fil mudhari ini mu'rab, terkadang mabni, kebanyakannya dia mu'rab. Mu'rabnya kadang marfu, mansub, majzum. Marfu idza lam yadkhul 'ala nasibun aw jazim, tidak kemasukan amil nasab, tidak pula amil jazim. Mansub idza dakhal 'ala nasib, wa majzum idza dakhal 'ala jazim. Adapun mabni pada dua keadaan, idza tasala bi nunit taukid aw tasala bi nunun niswah, ketika bersambung dengan nun taukid atau nun niswah. Bersambung dengan nun taukid al mubasyarah mabni al fath, bersambung dengan nun niswah mabni alas sukun. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya? Hendak? Kitabnya semuanya di YouTube, nah, latihan. Mata yakun al mudhari'u marfu'an idza lam yadkhul 'alaihi jazimun wa nasibun. Nah, idza lam yadkhul 'alaihi nasibun wa la jazimun, tidak kemasukan min nasab, tidak boleh amil jazim. Ndak mata ibn al amr ibn al fi'l al amr ala hafin nun. Mata ibn al fi'l al amri ala hafin nun. Barusan lewat. Kapan fi'l amr mabni ala hafin nun? Mabni dengan buang nunnya. Dan idzakan mudhari'ul min al-am min al-af'al al-khamsah. Nah, idzakan mudhari'ul min al-af'al al-khamsah. Yani idza tasala bi alif tathniyah aw al-jam' aw ya al-mu'annatha aw al-mukhatabah. Dan متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ إذا كان إذا اتصل من النسوة من التوكيد أساكلة أو خفيفة. نعم، إذا اتصل به من التوكيد أساكلة أو خفيفة. ذاك ما هو الفعل الماضي؟ نعم، ما دل على حدث وقع في الزمن الماضي. Ndak, ma hiya alamatul fi'l al-mudhari'? Idza kanat taqaddam bi hurufi anaita. Wala gas. Hanya guna di awal ini. Hanya ماذا حرف من حروف أربعة زوائد مجموعة في كلمة أنا يبو نأتي أتينا نعم di awalnya ada huruf tambahan dari salah satu empat huruf dalam kalimat ana itu. Berikutnya mata yubna fi'lul amri 'ala sukunil muqaddar. Mata yubna fi'lul amri 'ala sukunil muqaddar. Kapan fi'il amr mabni di atas sukun muqaddar? Apa? Anak kolis syari ada? Belajar sumpah. Apa? Nah, anak kolis syari nah. Mujud, dengar, syari. Fi'lul amri mabniun 'ala sukun al-muqaddar. Nah, kita sana bina untuk kita membahas syarat. Fakila awal, fakila. Berikutnya mata ibn al-fi'l al-mudhari' ala hadfi hadfi al-akhir. Kawan al-mudhari' mabni ala hadfi al-akhir. Kapan fi'il mudhari' mabni dengan buang huruf illah? Kapan fi'il amr mabni ala apa? Fi'il mudhari' tidak ada. Apa salah ucap? Maksudnya fi'il amr. Fi'il amr mabni ala. Pantas enggak bisa diam tuh, pantas. Mungkin tahu jawabannya. Coba dikasih tahu. Apa salah? Salah tadi benar. Apa bil amr ummi ala? Indak. Kapan bil amr ummi ala? Lagi. Kapan bil amr mabni ala hadhar bin illah? Fil amr mabni ala hadfi harfin indah. Amr mabni ala hadfi harfi illah. Ittasala bi harfi illah. Ittasala bi. Idza kana akhiruhu min harfi illah. Nah. Idza kana mu'tadal akhir. Dalam ittasal bi syai'. Nah. jika fil mudhari'nya bersama dengan fil jika fil mudhari'nya bersama dengan huruf illah bisa juga bersama dengan huruf illah mudhari' tasrif di huruf illah termasuk asli dari fiilnya bukan huruf tambahan itu jika fil mudhari'nya ansab kan terbang untuk dari fil huruf illahnya terus bagian fiil bukan bersambung atau tidak dari luar kata lain bersambung seperti non miswa non taukid kan bukan dari fiil kalau bersambung seolah-olah apa dia bukan bagian dari fiil sambungkan padahal ini huruf illahnya harus bagian dari nah, ikhwan fi din rahimani rahimakumullah, ini dapat kita bacakan sekali insyaallah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ditanya ke kita.